Uhuna Petrus, hondongam, apa? Dadi, kahana puhan usik ding kamasu sambat tapuntinna Kristus, ialah pahalu umpumatohok penawammu, anamala susi Kristus pikihamwa, sedia lemuloi kamasu saam. Akai itu puha usik ding kamasu saam, tau ya to'o, tau nian aku lempogok dosa. Nasuhum, inde tubo ko ilan inde lino, tau ngkwa lontuhu ilu pailok nasipak dosana hupatau, sapok la pailok nam puang ala ta'ala umpalakwa. Aka sasaman nalona mulanna umpalako gau situhu pak pohena to tak musam puang ala ta'ala, susinna untuhu ipangwa penawanna, mak gau situhu kamahaya sugalikna, siumpamabuk kalena, mak mahuak-huak mak doa, anong pak debatai-debata lino to mehidi-hidi. Lambi, manga-manga asam pulingkanna to tak musam puang ala ta'ala ten to mai muitakwa, aka tangkwa mesapak palakuan numpogau ingkanna dosa handang kadake, nasuhu nilannya to'o na telle kwa. Sapok tonten dan alambik na pekutananna to lempu pak tadongkongan dinggarna to tubo anato mate. Yanto kasuhunganna, anak dipakahebain duka kaheba katilalasan lakuin to puham mate, indu anatubo pi. Yanna dipatenni, anna mala tubo sungak na situ pailok na puang ala ta'ala, moyan na mate mbata puntinna buana dosana, umba susi kamateanu huasan dinggarna hupatau. Inggarna-inggarna siya, mahuku ungkasupisanna. Yanto o, anala pahallung ko ang kuasai kalemu solama jaga anna mala ko mak sambajam. Anna handam pahallu lameng kalo illa sida-sida unak penapammu si kamase mesa solamesa. Akamaka ang kamase ki solata labuda kasalaan na taampun niam. Launtahi mamanapa ko solamu keden nila ko banuammu tak ko lamak menu-menu. Pantam maki anna manak puang ala ta'ala kapaisangam. Indo kapaisangam mak hupa-hupa. Ila tapaki una manappa indo kapai sangam si pamoloi mesa sola mesa, umba susi si napugau tom pake manappa pak manak napuang ala ta'ala. Indo to dimanak lompak pakahewan batakada dewata, pahalu na piasik asik dalalanna, anamala mato-mato puang ala ta'ala siam mak kale mak tula. Ana indo to dimanak lompak moloi solana, mapia ke indui kamatohoan puhana beem puang ala ta'ala napake umpa moloi solana. Anamala, ilan ninggan ninggan nasia dipak kasalli sangan na puang ala ta'ala umpolalan Yesus Kristus. Akaya tomak kuasa, anasihatan dipuji, anak dipak kasalli sule lako salako lakona, abana innala diwa. Inggan na kuak salah subungku toku pakamaja, daun tikke dusan yang dina huwa kuak pak sandah sama banda. Aka inde huwa kuak, taya kahakahamanian nala dadi, sapuk laci lalak manda kuak inde usik dingka masusaam, akaya to'o mengalatawang kuwa ilan nino kamapik di sampuha nasik ding Kristus, anamala sumpu katilala samua ke dipak patandami kamatandana Kristus. Kehongkok kuwa namaupa kena tunai kuwa ahupa tau kahanan tuhuk kuwa Kristus. Akayan tumpak patandani diwa ilam yak kalemu indo penapato matande, batu diwa penapa masiho na puang ala ta'ala. Kupelawan natai den ilan alak-lak mu'alusik ding kamasusaam, kahana papateam, batu haka maboko, batu kakak dake sengak napu gau, batu haka ulamban ni uluan na solana. Sapuk maka usik ding kuak kamasusana na kamak guk tersahani kuak, ya tak kuak pahalu la masihi. Sapuk lati lalak daku elangan nolona puang ala ta'ala, akan isan tau nawa pentuhuk nasik daku Kristus. Akalambi watun nam padadi kamasusaan puang ala ta'ala ilanin delino. Anak kita anak na puang ala ta'ala handan nyolo na pahuai. Dadi, kita siak duka pentuhuk na nanahua kia temo, ya sengau nela nahuan na indoto taung katapa ika heba katilalasanna puang ala ta'ala ila nalo mak katampasanna. Umba susi tisuha ilam batta kada debata nawa. Indo siak duka tumpugok kamaloloan na nanahua pika masusan ilan ulingkai kasalamasan, ya sengau nela masusan na tomadosa anato taung bolin debata. Dadi, inggana kok tu sik ding kamasusan indo situ na pailok na puang ala ta'ala, la pahalu kok ton tali umbeho kale mula ko olona to mak padadi, to ton ta manonton umpa sulela ko pak dandinna. Anna tak kok lamonda umpugau kamapiaan.